Kalian punya kuda. Insya Allah kalian jadi orang kaya. Amin. Kebun sawitnya sejauh mata memandang. Amin. Saking tak taunya lagi entah apa yang mau dibeli, ayam udah, mobil udah, rumah udah, kalian beli kuda. Pas pertemuan, pertemuan alumni santri tahfiz Quran. Apalah kegiatan kita buat ya. Dulu kita kan ada lomba lari 17 Agustus. Sekarang kuda nih kita lombakan. Boleh apa tak boleh? Boleh. Nah, ini yang mau dibahas. Pembahasan ini berikutnya namanya perlombaan. Satu. Perlombaan berpacu kuda atau dengan binatang-binatang lain yang bisa dipakai untuk berperang. Boleh berlomba kuda. Dua. Perlombaan menembak dengan anak panah dan sebagainya. Boleh memanah. Dipasang target panah di bawah pokok itu atau di bawah batang pisang ini. Memanah dari sini, berlomba mana? Boleh. Yang tak boleh itu kalau alau ada judi. Kita panah batang pisang ini. Siapa yang kena, kita kumpul duit. 100 ribu. Siapa yang kena, terkumpul duit 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 ribu satu orang. Berarti berapa terkumpul? 1 juta. Kalau kena, semua duit untuk aku. Boleh. Karena berarti? Judi. Kedua perlombaan tersebut jaiz. Bahkan disuruh dalam agama Islam. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Kuda-kuda ditambatkan untuk berperang. Memanah boleh. Berlomba kuda boleh. Saya pernah mendengar Rasul bersabda, hendaklah kamu bersedia melawan musuh sepenuh tenaga kamu dengan kekuatan. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu ialah dengan pandai menembakkan anak panah. Perkataan beliau ini diulang 3 kali. Ala innal quwwatar ramyu. Ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Maka berlomba panah boleh. Kata Muhammad Syaukani, Imam Muhammad Syaukani, penulis kitab Nailul Autar, hadis ini menjadi dalil bahwa umat Islam disuruh belajar berlatih menjalankan alat peperangan dan membiasakannya. Apalagi menembak dengan anak panah berguna sekali sebagai gerak badan. Cara perlombaan. Satu. Perlombaan kuda hendaklah ditentukan jauhnya permulaan dan penghabisannya. Ini startnya, ini finishnya. Jangan disuruh orang berputar-putar tak jelas. Kami berlomba kemana? Nantilah sampai tenggelam matahari. Jauhnya itu sederhana. Kira-kira menurut biasanya dapat dijangkau oleh kuda dengan lari yang sekuat-kuatnya. Dua. Perlombaan menembak juga perlu ditentukan jauhnya. Sifat-sifat yang mesti dikenalkan juga hendaknya ditentukan. Nah, menembak. Sifat-sifatnya mesti dikenal juga hendaklah ditentukan. Asal kena, jangan sampai tembus. Sebagainya. Pendeknya semua jelas menang dan kalahnya. Habis pembahasan perlombaan.